حمد العزيز الغفار مكبر الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحاب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد، الحمد لله، نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وما زلنا في المجلد الثاني، وهذا هو المجلس العاشر من دراسة هذا الكتاب. في درس الأمس قد درسنا عن قواعد، منها قاعدة عن عدد العشرات. Di antaranya sudah kita belajar tentang kaidah bilangan belasan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah bilangan belasan. Al-adadu asharat fi safat 23. Safat 23. In kana bil adadi tartibi fi safhati 23. Fi safhati ats-tsalitsati wal 20. Itu kalau bilangan urutannya. Naqra ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Ithna asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Thalathata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Arba'ata asyara taliban. Khamsata asyara taliban. 15 طالبا. 16 طالبا. 17 طالبا. 17 طالبا. 18 طالبا. 18 طالبا. 19 طالبا. 19 طالبا. 20 طالبا. Hada huwa al-adadu al-asharat, bilangan belasan. Coba kita latihan nuhawwil al-ma'dud ila kitaban. Hawwil al-ma'dud ila kitaban. Nabda min akh Bibi Sona, tafadhal. Ma'dudnya diganti kitaban. Tafadhal. Yang sama masih ahada asyara. Tapi kan itu kitaban at-taliban. Al-an hawil kitaban. Ahada asyara kitaban. Naam. Akhirnya. Ithna asyara kitaban. Naam. Thalathata asyara kitaban. Arba'ata asyara kitaban. Naam. Sitta ta ashara kitaban. Naam, min al-awwal. Sab'ata ashara kitaban. Thamaniyata ashara kitaban. Tis'ata ashara kitaban. Ishruna kitaban. Ishruna kitaban. Sahih, hadha huwa al-adad min 11 ila 20. ثم ما بعده في صفحة 24 في صفحة التي تليها halaman selanjutnya في صفحة التي تليها درسنا أيضا العدد الترتيبي. Ya, kita sudah belajar juga al-adad at-tartibi, bilangan urutan. Ya, bilangan urutan. Wa أن وزن العدد الترتيبي على وزن الفاعل. الفاعل عدد ترتيبي وزنه الفاعل. Dicari dulu hal huruf al-asliyah, huruf-huruf aslinya, tiga huruf asli, kemudian dibentuk menjadi wazan al-fa'ilu. Al-fa'ilu kecuali bilangan al-awwal. Al-awwal yang pertama, maka tidak sesuai qiyas, tidak sesuai wazan. Tapi إن كان مذكرا الأول، إن كان مؤنثا الأولى، يعني إن كان مؤنثا الأولى. الدرس الأول. الدرس الأول. الدرس الثاني. الدرس الثاني. الدرس الثالث. الدرس الثالث. الدرس الرابع. Ad-darsul rabi'u. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Ad-darsu as-sadisu. Ad-darsu as-sadisu. Ad-darsu as-sabi'u. Ad-darsu as-sabi'u. Ad-darsu as-thaminu. Ad-darsu as-thaminu. Ad-darsu as-tasi'u. Ad-darsu as-tasi'u. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. هذا هو العدد الترتيبي. وقد درسنا بأن العدد الترتيبي فهو على نمطي صفة وموصوف. عدد ترتيبي polanya adalah pola sifat mausuf. Pola sifat mausuf. Bendanya sebagai mausuf, sebagai man'ut. Sedangkan al-adad dia sebagai sifah. Dia sebagai sifah. Naqra awalan. Coba bendanya diganti menjadi at-talibu. Akhwi bisono, tafadhal. At-talibu awwalu. Naam. At-talibu tsani. Naam. At-talibu tsalitsu. At-talibu rabi'un. At-talibu khamisu. At-talibu sadisu. نعم الطالب السابع الطالب الثامن نعم الطالب التاسع الطالب العاشر نعم الطالب العاشر هذا هو العدد الترتيبي فهو على هكذا على وزن الفاعل بندانيا موصوف dia sebagai موصوف sebagai منعود Dia sebagai mausuf, sebagai man'udnya. Sedangkan al-adad, dia sebagai sifah atau na'at. Bilangannya kalau bendanya marfu', dia bisa mansub, majrur, marfu' ya. Ya, dia bisa. Sebenarnya bisa marfu', bisa majrur, bisa juga mansub. Tapi ini lagi posisi marfu'. Kalau marfu' bagaimana? Marfu'un. Biasanya kita sebutkan alamatuhu ad-dhammah. Marfu' alamatuhu ad-dhamma. Bisa diringkas. Kita katakan marfu'un bid-dhamma. Ini juga betul. Ya. Marfu'un alamatuhu ad-dhamma atau marfu'un bid-dhamma. Ini kalau mau diringkas. Ini sifah. Sifah itu sudah kita bahas. Dia selalu mengikuti i'rab mausufnya. Dia mengikuti i'rab mausufnya. Sifatun i'rab mausufnya apa? Marfu'. Maka kita katakan sifatun limarfu'in. Sifatun sifah bagi isim yang posisi i'rabnya marfu'. Sifatun limarfu'in marfu'. Maka kalau dia sifat bagi isim yang marfu', maka juga marfu'. Wa 'alamatuhu ad-dhammah. Maka tanda rafa'nya dalam kasus ini adalah juga ad-dhammah. Paham ya? Ya, ini penjabaran i'rab dari al-adadut tertibi. Ya, bilangan tertibi. Sedangkan tayyib nuwasil hadha huwa i'rab al-ma'dud ma'a sifatiha in kana 'adadan tertibiyan. Walidzalika fi tamrin al-hadi asyar qala al-musannif. Makanya di tamrin yang al-hadi asyar, tamrin 11, lihat bagaimana musannif mengatakan in atil bawakan na'at, bawakan sifat al-asma al-atiyah, ya, bawakan na'at sifat isim berikut bila ada di tertibi dengan adat tertibi. Kenapa? Karena memang posisinya na'at, posisinya adalah na'at atau sifat. Thumma nuwasil ila tamrin al-thaniya ashar. Tamrin al-thaniya ashara. ضعي الحركات أولا يوجه المدرس يوجه المدرس يوجه المدرس إلى الطلاب إلى الطلاب أسئلة As'ilatan, as'ilatan, af'ilatan, af'ilatan, as'ilatan. Mukawwanatan, mukawwanatan min alaysa kadhalika, min alaysa kadhalika. Fayujibu alaiha at-tullabu, fayujibu alaiha at-tullabu, fayujibu alaiha at-tullabu bi bala, bi bala. Nahwu kada wa kada. Yuwajihul mudarrisu, guru mengarahkan. Iwajihu mengarahkan. Mengarahkan apa? Mengarahkan ilat tullabi, kepada murid-murid. As'ilatan, apa itu as'ilatan? Pertanyaan-pertanyaan. Mukawwanatan, yang tersusun, yang tersusun, yang terdiri, bisa juga yang terbuat. Min, dari alaysa kadzalika. Pertanyaannya ada alaysa kadzalika. Fayujibu alaiha at-tullabu, lalu murid-murid menjawabnya. Menjawab apa? Hanya kasih panah ke as'ilatan. Hanya domirnya itu kembali ke as'ilatan. Fayujibu alaiha ay fayujibu alal as'ilati at-tullabu. Murid-murid menjawabnya, yakni menjawab pertanyaannya dengan apa? Dengan bala. Dengan bala. Nahu seperti berikut. Naqra. Anta minal hindi, alaysa kadhalik? Anta minal hindi, alaysa kadhalik? Bala. Ajibu, bala. Bala. Anta maridun, alaysa kadhalika? Anta maridun, alaysa kadhalika? Bala. Bala. Itu kalau ikhtisar. Bisa juga jawabnya lengkap. Anta minal hindi, alaysa kadhalika? Bala, ana minal hindi. Ayo, ajibu. Bala, ana minal hindi. Anta maridun, alaysa kadhalika? Bisa dijawab, bala, ana maridun. Ayo. Anta maridun, alaysa kadhalika? Bala, ana maridun. Yang kedua, anta. Anta maridun, alaysa kadhalika? Bala, ana maridun. Al-an, hadha يقرأ سؤال ثم الجواب. سؤال ثم الجواب. أخي بسنو السؤال. يعني دولو. أنت من الهند أليس كذلك؟ أهيدنا. بلى أنا من الهند. نعم. أنت مريض أليس كذلك؟ بلى أنا مريض. Naam, berarti ba'dahu. Sekarang yang ringkas saja. Asikit. Anta minal hindi, alaysa kadhalika? Bala, ana minal hindi. Naam. Anta maridun, alaysa kadhalika? Bala. Bala. Naam, hada al-jawab bi bala. Kalau pertanyaannya ada negasi, al-jawab bi bala. Antum taskununa fi Bekasi, alaysa kadhalika? Ajibu. Bala. Naskunu fi Bekasi. Naskunu fi Bekasi. Ayo. Antum taskununa fi Bekasi, alaysa kadhalika? Bala. Naskunu fi Bekasi. Antum darastumul lughatal arabiyyah al mujallad al awwal, alaysa kadhalika? Bala. Bala. Ana darris. Darasna. Ana darasna. Darasnahu. Bala, darasnahu. Ulang. Antum darastum durusul lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha al mujallad al awwal, alaysa kadhalika? بلى ya. Ulang coba. Yang pertama tinggal Bekasi, yang pertanyaan kedua Dursulughah jilid 1. Ahli bisana coba. Anta taskunu fi Bekasi? Bala. Enggak. Bikin pertanyaannya, Brian. Anta taskunu fi Bekasi? Ana taskunu fi Bekasi. Anta kan posisi nanya. Anta taskunu fi Bekasi, alaysa kadhalik? Anta taskunu fi Bekasi, alaysa kadhalik? Nah. Bala taskunu fi Bekasi. Kalau anta askunu. Oh, bala askunu fi Bekasi. Nah, paham? Arti pak dahulu. Angka, ah? Angka darasna lugatil Arabiyati. Lugatil Arabiyah. Durus. Lugatil Arabiyah. Al-Mujallad al-Awwal. Al-Mujallad al-Awwal. Alaysa. Alaysa kadzalika. Bala darasna hu. Nah, sahih. Arti pak dahulu. Anta taskunu fi Bekasi? Alaysa. Anta taskunu fi Bekasi, alaysa kadzalika? Bala, ana taskunu fi Bekasi. Naam. Anta darasta durus al-lughah al-arabiyyah li gharin natqina biha al-mujallad al-awwal, alaysa kadzalik? Bala, darasna. Naam, sahih hakada. As-su'al bi alaysa kadzalik. Mafhum ya? Insyaallah. Thumma nuwasil ila tamrin al-thalith 'ashar. Ayyuhuma? Ayyuhuma, ya, ayyuhuma itu adalah disual ma'at takhir. Dia pertanyaan soal ma'at takhir, ada pilihan, ada unsur pilihan, ada dua pilihan. Bisa dua pilihan, bisa lebih. Pokoknya ayyu ketika diidhofahkan dengan domir dalam sifat pertanyaan soal ma'at takhir, pertanyaan yang ada unsur pilihan. Adai al-harakat awalan, yushiru al-mudarrisu. Yushiru al-mudarrisu ila talibaini. Wa yaqulu هذان طالبان ويقول هذان طالبان أيهما أطول وإلى كتابين ويقول هذان كتابان أيهما أجمل وهكذا. يشير المدرس guru menunjuk إلى طالبين ke arah dua murid ويقول dan berkata hadhani talibani, ini dua murid. Hadhani dua, ini saja karena itu memang mensyaratkan kepada dua. Ini dua murid. Ayyuhuma atwalu, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih tinggi. Wa ila kitabaini, aslinya itu ada fi'il mahdhuf, wa yushiru ila kitabaini, dan menunjuk ke arah dua buku, dua kitab. Dan ila, aslinya yushiru ila kitabaini, dan menunjuk ke arah dua kitab, dua buku. Wa yaqul, dan berkata hadhani kitabani, ini dua kitab, ini dua buku. Ayyuhuma ajmalu, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih bagus. Wa hakadha, dan seperti itu. Intinya ya, isyarah ma'a soal ma'a takhir. Baca lengkap dulu. Yushirul mudarrisu ila talibaini wa yaqulu hadani talibani ayyuhuma afdalu. Guru menunjuk ke arah dua murid dan berkata, ini dua murid, mana yang lebih tinggi? Wa ila kitabaini wa yaqul hadani kitabani ayyuhuma ajmalu wa hakadha. Dan menunjuk ke arah dua buku, dua kitab, dan berkata, ini dua kitab, mana yang lebih bagus? Yang mana yang lebih bagus? Dan seperti itu. Wa hakadha. Al'an al-akh wibisana wa akh yitna quma quma quma. Berdiri. Quma. Qum, berdiri satu orang. Quma, berdiri dua orang. Fi'il amr. Hadhani talibani ayyuhuma atwalu. Yang lain yang duduk jawab. Ayyuhuma, nah, coba dekatan, dekatan. Hadhani talibani ayyuhuma atwalu. Hah? Sawa. Nah, ini dikit. Ayo. Jawabnya? Enggak. Jawabnya sebut. Fulan atwalu. Hadhani talibani ayyuhuma atwalu. Enggak, karena ente dari sini bawah. Kalau dari sini kelihatan. Ini. Fulan atwalu. Hadhani talibani ayyuhuma atwalu. Fulan. Bisana atwalu. Ijlisa. Ini coba. Dua. Pai dan pas gitu. Hah? Hadhani talibani ayyuhuma atwalu? Sugito atwalu. Sugito atwalu. Jelas? Ya. Cok, bertiga, bertiga, berdiri. Oh, ya. Haula'i tullabun ayyuhum atwalu? Samsul. Bareng-bareng yang duduk, jom. Haula'i tullabu ayyuhum atwalu? Samsul atwalu. Nah, sahih. Naam, ijlisu wa hakadha. Itu ayyu. Ya, soal ma'at takhyir. Kalau lebih pendek biasanya aqsaru, ya, aqsaru. Aqsaru. Kitab. Hadza kitabani. Hadha al-kitab ala yamini wa hadha al-kitab ala yasari. Hadhani kitabani ayyuhuma ajmalu? Yamini. Al-kitab, al-kitab alladhi ala yaminil ustaz. Hadhani kitabani ayyuhuma ajmalu? Al-kitab ala al-yamin ajmalu. Ya, ulang bareng-bareng. Hadhani kitabani ayyuhuma ajmalu? Al-kitab ala al-yamin ajmalu. Al-kitab ala al-yamin ajmalu. Ya, gitu ya. Intinya dia soal ma'a at-takhyir. As-su'al ma'a at-takhyir. Thumma naqra' al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah fi hadha ad-dars. Mahja'un jam'uhu mahaji'u. Mahja'un jam'uhu mahaji'u. Kawkabun jam'uhu kawakibu. Kawkabun jam'uhu kawakibu. Wasi'un. Wasi'un. Fariqun jam'uhu furaqa'u. Fariqun jam'uhu furaqa'u. Shaqiqun jam'uhu ashiqa'u. Shaqiqun jam'uhu. ثمن عالم شهير شهر جمعه شهور وأشهر شهر جمعه شهور وأشهر لاعب جمعه لاعبون لاعب جمعه لاعبون في المنام في المنام الأزهر الأزهر مهجعون, mana mahja'un? Asrama, sahih. Atau maskanun. Mahaji'u, apa itu dia? Wazan apa? Hah? Wazan? Mafa'ilu. Mafa'ilu. Kaukabun, mana kaukabun? Dia bisa bermakna bintang, bisa juga bermakna benda langit secara umum. Ya, dia bisa bermakna bintang, bisa benda langit secara umum. Bintang, kama fi surati Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tapi bisa juga bermakna benda langit secara umum. Dia bisa untuk planet, meteor, ya, itu juga bisa. Kaukabun. Jam'uhu kawakibu. Kawakibu mamnu' minas sarfi. Wazan apa? Fawa'ilu. Jama' ala wazni fawa'ilu. Wasi'un, mana wasi'un? Luas. Inna allaha wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Fariqun, mana fariqun? Hah? Kelompok. Kelompok atau golongan. Oleh dalika qala ta'ala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok ya masuk surga, ada kelompok ya masuk neraka. Wal'iyadu billah. Jam'uhu furaqa'u. Furaqa' wazan apa tuh? Fu'ala'u. Fu'ala'u. Fariq. Fariqu kuratil qadam. Ya. Tim sepak bola. Tim sepak bola. Fariqu Barcelona wa fariqu Madrid. Tapi udah gak seru katanya sekarang ya. Ronaldonya udah pindah. Hah? Iya, kagak ada penontonnya juga ya. Gimana itu ya? Enggak, tim bolanya dapat duit enggak? Kan kagak ada tiket. Hah? Kagak dapat duit berarti ya? Bokeh juga dia berarti ya? Hah? Iya kan gimana? Kan biasanya jualan tiket. Sekarang kagak boleh. Bintangnya suruh dagang gorengan aja. Suruh dagang. Dagang apa kek? Ya. Fariqun. Syaqiqun. Apa makna syaqiqun? Kandung sahih. In kana li abin wa ummin syaqiq. Saudara. Al-akh asyaqiq kandung. Jam'uhu asyikau. Asyikau. Wa qala. فيما ذكر الإمام الذهبي لسان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان لسانnya ابن حزم ابن حزم الظاهري dan pedangnya Al-Hajjaj bin Yusuf itu bagaikan dua saudara kandung. Maksudnya apa? Tajam, sahih ya. Wajah syabahnya tajam. Hajjaj bin Yusuf dia membunuh 1 juta muslim. Muslim, bukan orang kafir. Muslim. Kalau ada orang bikin dia kesel sedikit, bunuh. Berapa ulama dibunuh sama dia. Dia memerintahkan tentaranya untuk nusuk kaki Abdullah bin Umar yang sudah diracun. Ya, itu Hajjaj bin Yusuf, orang jahat itu. Lisan Ibnu Hazm berarti gimana? Bagus ya? Hah? Iya, kurang bagus ya. Walaupun beliau ulama juga, beliau ulama, ulama hadis dan ulama fikih, tapi kalau membantah pendapat yang berseberangan dengan dia, itu sambil ngejek, sambil ngata-ngateng, terutama mazhab Abu Hanifah, wah itu di abis itu, dicaci maki oleh Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla. Ya. Makanya Imam As-Subki pernah bermimpi ketemu Imam Nawawi. Dia tanya ke Imam Nawawi, saya mau belajar fikih. Bagaimana pendapat kamu tentang kitabnya Ibnu Hazm? Kitabnya Ibnu Hazm. Kata Imam Nawawi, ij'alhu fil akhir. Ya. Kitab Ibnu Hazm di akhir. Ente khatamin dulu 4 mazhab. Mazhab Syafi'i dulu, Maliki, Hambali, Hanafi. Sudah khatam, baru belajar itu. Kenapa? Nanti kalau belajar itu duluan. Wah, udah baca. Waduh nih. Ya, udah dapat caci maki duluan. Ya. Dan memang seperti itu ya. talib atau murid, dia mendapat guru yang kebiasaannya, ada kebiasaan buruknya, itu bisa nular. Ya, dia bisa nular. Bacaan yang begitu, ya ntar jadi begitu juga. Mencaci maki mazhab yang lain. Beda kalau udah khatam 4 mazhab, udah pintar, udah berilmu, baru baca itu. Bisa menimbang. Oh ya, iya ini lebih tepat. Tapi mencaci maki yang gak usah diikutin. Ya. Ada kalanya, oh ini gak betul. Lebih betul mazhab yang lain. Kalau sudah berilmu, maka bisa menimbang. Syakik. Samanun, memakna saman? Harga. Kam samanu hadha? Kama fi qisat Yusuf. Washarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Yusuf dijual dengan harga murah. Cuman beberapa dirham saja, padahal keren. Kok dijualnya murah? Dapatin juga kan gratis. Cuman ngambil dari sumur, dapat Yusuf. Udah, kita jadiin budak aja, dijual. Jualnya murah. Karena ada boleh dapat gratis. Sama kayak maling, kalau nyolong motor, dia jual mahal gak? Ya, dia jual murah kan? Ya, yang penting kan dia dapatnya kagak modal. Si maling, kurang ajar. Alamun, mana alamun? Alam, kullu ma siwallah alamun. Segala sesuatu makhluk selain Allah, maka itu alam. Segala sesuatu selain Allah. Itu sebagian tafsir salaf. Kullu ma siwallahi alamun. Segala sesuatu selain Allah, maka itu dikatakan alam. Syahirun. Syahirun makna syahir? Terkenal. Syahirun bermakna masyhurun. Syahirun bermakna masyhurun. Hada tabibun syahirun. Ini dokter yang terkenal. Hada ustadun masyhurun. Ini ustad yang terkenal. Enak gak jadi ustad terkenal? Hah? Ya, Allah alam ya. Kalau zaman salaf mah, ya mereka tidak suka jadi orang terkenal. Imam Ahmad ketika sudah terkenal, ya buliyabi bisyuhrah, saya diuji dengan terkenal ini sejak apa yang siksaan itu khalqul Quran, terkenal Imam Ahmad. Syahrun, mana syahrun? Bulan, ya sahih dia bulan. Jam'uhu syuhurun wa ashhurun. Apakah ini ada bedanya? Ini sama-sama lafaz jama'. Syuhur jam'u syahrin. Ashhur jam'u syahrin. Apakah ada bedanya? Ada bedanya. Ashhurun itu jam'ul qillah. Dia jama' qillah antara 3 sampai 9. Kalau sedang membicarakan bulan 3 sampai 9 pakainya ashhurun. Sedangkan syuhur, syuhur katsirah. Kalau syuhur bulannya banyak. Berapa lama antum nunggu kapal syuhurun? Berbulan-bulan. Nunggu bulannya banyak. Syuhur. Tapi kalau bulannya sedikit, ashhurun. Kalau antara rentang 3 sampai 9 pakainya ashhurun. Kalau lebih dari itu syuhur. Paham ya penggunaannya? La'ibun, mana la'ibun? Pemain. La'ibu kuratil qadam. La'ibu kuratil sallah. Pemain basket. Ya, basket. Ada yang suka basket sini? Ada yang suka? Saya juga gak suka basket. Saya sukanya main bola. Dari kecil. La'ibuna. Fil manami. Mana fil manam? Dalam mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur mada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuni insya'allahu minas sabirin. Fil manam, wahai anak, aku melihat dalam mimpi saya sembelih kamu. Kalau mimpi orang biasa mah biasa, ini mimpinya Nabi. Ja'a fil athar ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebelum menikah dengan Aisyah diperlihatkan ada wanita dibuka hijabnya ngelihat. Berapa kali mimpi seperti itu? Nabi SAW kemudian berfirman, kalau benar lawaqa. Kalau benar itu nanti jadi istri saya pasti kejadian. Eh, ketemu anak yang kayak gitu mukanya. Aisyah radhiyallahu anha. Mimpi Nabi wahyu. Maka itu wahyu dari Allah. Fil manam. Kalau mimpi antum mah bukan. Kalau mimpi antum bukan wahyu. Mimpi mimpi talak istrinya, eh nikah lagi sama yang baru, lebih cakep. Setan itu mah. Ya. Bukan ini mengarahkan kepada yang tidak baik. Kalau mengarahkan kepada yang tidak baik, setan. Al-Azharu, mana Al-Azhar? Bisa dia jami'ah Al-Azhar. Tapi kalau dia sifah, dia mana Al-Azhar? Bimana Al-Awda, yang paling terang, yang paling cemerlang. Itu kalau maknanya secara bahasa. Tapi kalau universitas ya, universitas yang masyhur Al-Azhar. Naqra' maratan ukhra. Mahja'un jam'uhu mahaji'u. Mahja'un jam'uhu mahaji'u. Kaukabun jam'uhu kawakibu. Kaukabun jam'uhu kawakibu. Wasi'un. Wasi'un. Fariqun jam'uhu furaqa'u. Fariqun jam'uhu furaqa'u. Shaqiqun jam'uhu ashiqa'u. Shaqiqun jam'uhu ashiqa'u. Thamanun. Alamun. Alamun. Shahirun. Shahirun. Shahrun jam'uhu shuhurun wa ashhurun. Shahrun jam'uhu shuhurun wa ashhurun. La'ibun jam'uhu la'ibuna. La'ibun jam'uhu la'ibuna. Fil manami. Fil manami. Al-Azharu. Al-Azharu. Naam, ila huna ad-dars ath-thalith. Hal min su'al? Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau yang tanyakan tentang ad-dars ats-tsalits. La ad-dars ar-rabi'. Ad-dars ar-rabi' hadha hiwar wa fihi qa'idah 'an tasrif fi'il madhi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba ada alifnya enggak di kalian? Ada ya? Alifnya dicoret. Itu alhamdulillah, enggak pakai alif aslinya. Alhamdulillah. Alifnya coret. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila as-suqi. Dhahaba ila as-suqi. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainab. ذهبت إلى خالتي زينب. وأين إخوتك؟ وأين إخوتك؟ ذهبوا إلى الجامعة. ذهبوا إلى الجامعة. وأين أخواتك؟ وأين أخواتك؟ ذهبنا إلى المدرسة. ذهبنا إلى المدرسة. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. لماذا رجعت؟ لماذا رجعت؟ رجعت لأنني مريض. رجعت لأنني مريض. لا بأس. لا بأس. أذهبت إلى الطبيب؟ أذهبت إلى الطبيب. نعم ذهبت. نعم ذهبت. Nah, dan kedua wahid yaqra' jumlatan wa hawil an yutarjim. Tafadhal, akhi bi sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atasmu dan rahmat Allah dan berkahnya. Naam. Akhirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan keselamatan atasmu dan rahmat Allah dan berkahnya. Alan wassalam wa marhaban bik. Selamat datang. Alan wassalam wa marhaban bik ya Khalid. Selamat datang wahai pamanku. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Ta'allaka bi khair. Semoga baik saja. Naam sahih. Alladhi ba'dahu. Alhamdulillah. Aina akuka ya Ibrahim? Di mana bapak kamu ya Ibrahim? Naam. Dhahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar. Aina abuka ya Ibrahim? Kemudian mau menjawab, bisa dikatakan dhahaba abi ila suqi. Boleh seperti itu. Dipakai isim zahirnya. Dhahaba abi ila suqi. Boleh juga diikhtisar isim zahirnya dihapus. Kenapa? Karena fi'il itu sudah mengandung dhamir. Sudah mengandung dhamir yang kembali kepada orang yang ada di pertanyaan. Kepada abi, sudah otomatis kembali ke abi, kan dia yang ditanya. Ya, maka dihapus saja isim zahirnya boleh. Dhahaba ila suqi. Tapi pakai fi'il yang sesuai. Yang sesuai dengan isim zahir orang yang dibicarakan. Paham ya? Fi'ilnya yang sesuai. Maka jawabnya cukup dhahaba ila suqi. Ulang terjemah. Dhahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. Nah, sahih. Ada di mana? Wa aina ummuka? Dan di mana ibumu? Nah. Dhahaba ila allati bainaka. Dia pergi ke paman. Khalati. Ibuku. Zainab, sahih. Dhahabat, yang pergi siapa? Yusuf. Hah? Kok Yusuf? Kok tahu bisa ucup yang pergi? Hah? Yang pergi siapa? Dhahabat ummi, sahih. Kan yang tanya ibu. Tahu ucup yang pergi. Yang pergi ibu. Boleh dipakai ketika menjawab, boleh dipakai isim zahirnya. Dhahabat ummi ila khalati. Dhahabat ummi. Boleh juga dihapus. Ketika ummi dihapus, ummi kalau pakai dhamir, dhamirnya apa? Hiya. Maka pakai fi'il yang sesuai dengan dhamir hiya. Yani dhahabat. Cukup dhahabat ila khalati. Khalati. Apa tuh? Bibi dari pihak? Hah? Bibi dari pihak? Ibu. Kalau bibi dari pihak ayah? Ammatun. Kalau paman dari pihak ayah? Hah? Ammun. Paman dari pihak ibu? Khalun. Sahih, khalun. Naam, ada di mana dah? Wa aina ikhwatuka? Dan di mana saudara-saudara kau? Iya, saudara-saudaramu. Al jawab. Min al awal. Dhahabu ilal jami'ati. Ilal? Ilal jami'ati. Naam. Mereka pergi ke universitas. Pergi ke kampus atau universitas, sahih. Dhahabu ilal jami. Yang pergi siapa? Ikhwati, sahih. Ketika menjawab, boleh dijawab dhahaba ikhwati ilal jami. Boleh juga diikhtisar isim zahirnya kita hapus. Kalau isim zahirnya dihapus, ganti dengan fi'il yang sesuai, yakni dhahabu. Naam, ada di ba'dahu. Wa aina akhwatuka? Dan di manakah saudari-saudarimu? Naam. Dhahabna ila madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Naam, pergi ke sekolah. Sama kasusnya. Akhwat, kalau pakai dhamir, dhamir apa? Hunna. Hunna, fi'il yang sesuai dhahabna. ذهبت ذهبتا ذهبناهن. نعم الذي بعده. أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Iya, apakah kamu tidak? Ma-nya itu maknanya tidak, itu ma-nafiyah namanya. Ma-nafiyah maknanya tidak. Ma itu banyak jenisnya, di antaranya ma-nafiyah. Ma-nafiyah maknanya tidak. Yang sudah kita belajar juga ma istifhamiyah. Itu awal banget. Ma hada itu ma istifham, menunjukkan kata tanya. Kalau ini mah ma nafiyah, menunjukkan penafian. Al jawab. Bala dhahabtu wa rajatu ba'da fisatil ula. Paham terjem? Ya. Iya. Iya. Iya, saya telah pergi dan kembali setelah suatu bulan. Setelah al-hissah mata pelajaran. Mata pelajaran pertama. Iya, setelah mata pelajaran yang pertama, cuma belajar satu kali aja. Al-hissah al-ula. Ah, ini pola adat tertibi lagi. Ini ada isyarat nih. Nanti kita mau belajar adat tertibi yang muannas. Kalau kemarin yang mudzakkar, ini nanti ada yang muannas. Al-hissah kemudian pakai al-adat at-tartibi lil muannas. Naam, ada di ba'dahu. Lima la rajat. Iya. Rajatu li annani maridun. Pulang, saya pulang karena sakit. Saya pulang karena sakit, sahih. Naam. La ba'sa. Adhahabta ila tabibi. La ba'sa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Apakah kamu pergi ke dokter? Sudah pergi ke dokter. Sudah pergi ke dokter. Naam, jawab. Ba'tu. Ya. Iya, saya sudah pergi. Ya, apakah sudah pergi ke dokter? Ya sudah, alhamdulillah. Kalau di Saudi mah enak, ke dokter gratis. Hatta orang luar negeri, selama iqomahnya lengkap. Kalau dia iqomahnya ini ke luar rumah sakit gratis. Ya. Kalau iqomahnya itu baru ntar kadang bermasalah dia. Kalau izin tinggal. Kalau dia sakit dia agak takut ke rumah sakit, takut nanti ini. Tapi kalau normal mah, kok ini aja. Ntar di ini diurusin semua gratis. So, gratis. Setahu saya gratis. Allah alam kalau operasi besar mungkin ada ya. Tapi setahu saya, selama saya menemani jamaah ke sana, berobat ke rumah sakit gratis. Di sini pipis aja bayar. Pipis, dua ribu. Kita lanjut latihannya, tamrin al-awwal. أجب عن الأسئلة الآتية. تفضل السؤال. سمي منا تدي. ترايب. نعم. تفضل. أين ذهب أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم. ما؟ كنابا أبو إبراهيم ما؟ إيه. كنابا ما؟ كنابا غامو؟ كنابا غامي؟ كنابا غامين؟ نعم صحيح. ممنوع من الصرف اسم عجمي. اسم عجمي صحيح. نعم. أين ذهب أبو إبراهيم؟ الجواب. ذهب إلى السوق. ذهب إلى السوق صحيح. ذهب إلى السوق. نعم الذي بعده. وأين ذهبت أمه؟ dan di mana dan kemana perginya ibunya؟ Dhahabat ila khalatihi Zainab. Dhahabat ila khalatihi, sahih. Begitu kalau pola ini ya, menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena bukan khitab, sudah bukan hiwar lagi, tapi menjelaskan orang ketiga. Dhahabat ila khalatihi Zainab. Terjem. Dia pergi ke bibinya, yaitu Zainab. Naam, sahih. Kok jadi Zainab pas bahasa Indonesia ya? Demenan si Mandra ya? Siapa? Dul. Si Dul. Zainab. Alladhi ba'dahu. Mata roji'an Ibrahim. Mata roji'an Ibrahim. Minal Mahdus Syafiq. Kapan kembali Ibrahim dari Madrasah? Naam. Roji'an Ibrahim minal Madrasati ba'da al-hissatil ula. Ba'da al-hissatil ula. Sahih. Terjem. Ibrahim kembali dari sekolah setelah mata pelajaran pertama. Setelah mapel pertama, sahih. Tsumma. Ah, sudah selesai. At-tamrin ats-tsani, dha' hadhihi al-'alamah, bermakna dha' hadhihi al-'alamah. Letakkan tanda ini, yakni alamat sah. Amama al-jumali sahihati, di depan yang benar. Wa hadhihi al-'alamah, dan tanda ini, amama al-jumali ghairi sahihah, kalimat yang tidak sahih. Naam, iqra thumma ajib. Ibrahim sahih. Tarjim awalan. Putra saudari Yusuf. Dari mana itu tandanya? Aina burhanu dalika? Ya khali. Berarti Yusuf itu siapanya Ibrahim? Paman dari pihak? Pamannya dari pihak? Khal. Ibu. Yusuf itu pamannya dari pihak ibu. Saudaraannya sama ibunya Ibrahim. Ibunya Ibrahim, saudarinya si Yusuf. Ibrahim, ibunya Ibrahim, saudarinya si Yusuf. Kemudian saudari ini, si ibu, anaknya adalah ya Ibrahim. Sahih. Naam, ada di ba'dahu. Yusufu ammun Ibrahim. Yusuf paman dari Ibrahim. Sahih atau khata? Khata. As-sahih? Khalu. Naam, as-sahih khal. Kama fi an-nas. Huwa khalu Ibrahim. Ladhi ba'dahu. Akhwatu Ibrahim dhahabna ila al-maktabati. Khata. Khata. As-sahih? Zahabna ilal madrasati. Naam. Ada di ba'dahu. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ati. Saudara-saudara dari Ibrahim pergi ke kampus. Naam. Saya khata. Benar. Sahih. Ya, ada sahih. Aina burhanu dhalika? Bagian yang mana? Naam, dhahabu ila al-jami'ati. Naam, alladhi ba'dahu. Madhahaba Ibrahim ila at-tabibi. Sahih. Lah, ke dokter dia? Ke dukun kali ya? Hah? Madhahaba tarjim awalan. Ma-nya nafiah. Ma-nya di sini ma nafiah. Ibrahim tidak. Kan tidak ada tanda tanya kan? Kalau tidak ada tanda tanya, berarti bukan istifham. Nah. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Nah. Khata. As-sahih? Adhahabna ila at-tabibi. Enggak, yang sahihnya gimana? Yang sahihnya? Ibrahim ila tabibi. Naam, ma-nya dihapus saja. Ma-nya dihapus. Dhahaba Ibrahimu ila tabibi. Ila tabibi. Hadha huwa as-sahih bi'annahu dhahab. Dhahab. Raja'a ba'da al-hissah al-ula thumma dhahaba ila at-tabib. Hadha huwa as-sahih. Naam, ila huna hal min su'al? Ada yang tanyakan? Kafi bi hadha al-qadar. ونختتم بدعائك فرض المجلس سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك